بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى malam ini kita bertemu kembali fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah dalam kajian bahasa Arab wa huwa ilmun mahbubun ladaina insyaallah suatu ilmu yang kita cintai insyaallah kerana ilmu ini termasuk min ahammil ulumid diniyah atau ulumis syariah islamiyah termasuk ilmu yang sangat penting wa la yumkin أن نفهم الدين الإسلامي من الكتاب والسنة الصحيحة دون أن نستوعب اللغة العربية جيدا وما يتعلق بها من العلم من علم القواعد النحوية والصرف Tidak mungkin kita bisa memahami agama Islam, syariat Islam dari Al-Quran dan Sunnah tanpa kita memahami bahasa Arab dan yang terkait dengan bahasa Arab yaitu qawaid an-nahwiyah was-sarfiyah itu kaidah bahasa Arab itu kaidah nahu maupun ilmu saraf. Oleh kerana itu, maka sudah siogianya dan seharusnya bagi penuntut ilmu syar'i, terutama para pelajar dan para mahasiswa yang bergelut di dalam pelajaran agama, demikian juga para juru dakwah, yang bergelut di dalam dakwah, maka syarat mutlak yang harus dia kuasai adalah bahasa Arab serta seperangkatnya. Dan suatu hal yang sangat kurang sekali atau tidak pantas bagi seorang da'i mengajak umat kepada agama yang hak sementara dirinya tidak dibekali dengan penguasaan terutama bahasa Arab ini. Karena bagaimanapun ketika menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang notabene adalah bahasa Arab tidak cukup hanya bertumpu kepada terjemah yang ada sebab bisa jadi yang namanya terjemah itu adalah hasil dari terjemah orang bisa jadi ada kesalahan baik kesalahan bagi yang menterjemah maupun kesalahan ketika mencetak buku yang terkait dengan hadis bisa jadi terjadi kesalahan. Nah, dengan tidak mengerti bahasa maka bisa saja penyampaian kepada umat tidak menyentuh kepada yang hak, kepada yang benar yang terkandung dengan dalil yang disampaikan. Nah, ini sangat-sangat penting untuk diketahui dan dipelajari terkait dengan ilmu ini. Mari saya mengajak kepada antum sekalian, terutama yang terlibat atau bergelut di dalam belajar menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, terutama para da'i, para guru yang terlibat di dalam mengajar agama, mari kita sama-sama belajar, belajar senantiasa belajar dan kembali untuk mempelajari bahasa Arab ini yang kita cintai, serta seperangkatnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Safa as-sadisa wa-thamanin, yaitu di halaman 86. Jilid yang ketiga, latihan as-sani, latihan yang kedua. Latihan kedua, di situ ada instruksi. Permintaan dari pengarang, saya tidak akan baca, antum yang membaca instruksi ini serta menjawab. Ya. Ini jelas terkait dengan kaidah yang sudah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan antum bisa menjawab dengan baik pertanyaan ini. Dengan demikian berarti insyaallah berarti antum memiliki ilmu yang insyaallah kian hari insyaallah makin baik dan makin bertambah. Baik, tafadhali akhul karim, saya serahkan kepada antum untuk meminta kepada para peserta, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk bisa interaktif dalam kajian bahasa ini. Baik, fadhlah. No. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, silakan bagi Anda yang ingin bergabung dalam latihan ini, membaca instruksi dan juga berinteraktif bersama kami, silakan dapat melalui line telepon 021-823-6543. Dan untuk telepon pertama kita coba angkat. Now. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah bergabung dengan Ummu siapa? Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Naam. Ahlan wa sahlan. Tayyib, tafadhali ya Ummu. Tayyib, jazakallahu khairan. Tafadhali ya Ummu Fatimah, iqra'i. Naam. Asani. Istakhrij ma fi ad-darsi min al-jumal al-fi'liyyati wa 'ayyin naw'a sadri fi kulli wahidatin minha. Baik, masyaallah. Al-qira'ah sahihah min haitsu madha makharij al-huruf insyaallah wa kadzalika min haitsu qawaid nahwiyah. Iya, coba diterjemahkan karena bisa jadi ada peserta yang kurang memahami. Iya. Baik, keluarkan dari pelajaran, keluarkan dari apa-apa yang ada di dalam pelajaran, yakni al-hiwar, dari jumlah fi'liyah. Jadi keluarkan apa yang terdapat di dalam pelajaran. Pelajaran mana? Pelajaran yang lalu. Ad-darsul asyir, so, pelajaran ke-10. Apa yang dikeluarkan? Jumlah fi'liyah. Minal jumalil fi'liyah. Jadi min ini termasuk apa? Lil bayan, menjelaskan makna ma. Maksud ma di situ apa? Keluarkan apa? Kan ma itu isim mausul. Ya, dijelaskan minal jumalil fi'liyah. Yaitu apa? Kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Kalimat ya. Kata kerja ya. Iya, kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Apa maksud kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Oleh kata kerja. Tapi itu sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Nah. Apa itu? Yang kita ulang sedikit. Yaitu diawali oleh fi'il tam. Yang kedua fi'il naqis. Naqis. Baik. Wa 'ayn naw'a sadri fi kulli wahidatin minha. Wa 'ayn, dan tentukanlah macam sadri itu di awalnya. Awal ya. Di awal. Depan ya. Sadr. Makanya dada kita ini dinamakan apa? Sadrun. Sadr. Kenapa? Karena letaknya di awal bukan di belakang. Nah. Betul? Nah. Sahih? Sahih. Nah, itu harus dipahami, karena dikatakan dada kita sadar. Nah, sadrun bahasa Arabnya kena letaknya di depan. Jadi tentukan macam kata yang ada di depan. Artinya apa? Fi'il ya. Fi'il yang di depan. Karena jumlah fi'ilnya kan diawali oleh fi'il. Sekarang tentukan macam fi'ilnya. Fi kulli wahidatin minha, di setiap kalimat. Setiap kalimat. Iya. Minha itu kembali mana? Kepada jumlah. Ha itu kembali mana? Jumal. Sahih, jumlah fi'liyah. Nah. Jadi setiap kalimat fi'liyah. Nah. Baik, kita kembali pada nas. Ad-darsul 'ashir, ranna al-jarsu. Baik, jumlah? Jumlah fi'liyah ranna. Iya, ranna. Baik. Ai fi'il hadha? Fi'il mudu'af, Ustaz. Tidak. Yang ditanya adalah no fi'ilnya. Macam fi'il. Ya, apa? Kan ada dua tadi kan? Fi'il tam atau fi'il nafis. Fi'il tam, Ustaz. Fi'il tam. Ya. Apa maksud dengan fi'il tam ini? Apa beda fi'il tam dengan fi'il nafis? Kalau fi'il nafis itu, ya hanya kan, Ustaz. Apakah fi'ilnya berkurang gitu? Fi'ilnya kurang. Ini mustalah atau istilah. Fi'il tam ada fi'il yang membutuhkan fa'il atau marfu'i. Iya kan? Membutuhkan fa'il. Artinya dengan fa'il dia sudah cukup. Kalimat itu sudah sempurna. Umpamanya qamal walad, akalal walad. Itu sudah sempurna walaupun fi'ilnya ada yang lazim, ada yang muta'addi. Nah, sedangkan fi'il naqis adalah fi'il yang apa? Membutuhkan isim dan khabarnya. Dia tidak cukup hanya marfu'nya saja. Ya, enggak cukup dengan marfu. Marfu ada isimnya, enggak cukup. Mesti dengan khabarnya. Okay. Maka dikatakan fi'il naqis. Ya. Apa itu fi'il naqis ini? Kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Ini sudah berlalu kajiannya. Iya. Taib. Selanjutnya wabada'atil khissatil khamis. Nah, baca dengan bahasa. Wabada'atil khissatil khamis. Kenapa hissatal? Tak dulu, hissatul afan Ustaz. Kenapa hissatul? Fa'il Ustaz. Iya. Wabada'atil khissatil khamis satu. Nah, apa no' fi'il situ? Fi'il tam Ustaz. Tam. Bada'anya fi'il tam. Fi'il tam. Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-hissatul khamis satu. Al-hissatu amisa itu na'at. Na'at, na'am. Terus marat asru. Gimana, Ustaz? Taib, ikra'i. Marat asru daqa'iqa. Daqa'iqa, taib. Jumlah fi'liya? Jumlah fi'liya marat. Marra, na'am. Fi'il? Fi'il tam. Fi'il tam. Aina fa'iluhu? Fa'il asru daqa'iqa. Asru. Asru, asru afad, ya. Iya. Istamir? Au aksaru walam ya'ti. Walam ya'til mudarisu. Aina jumlah fi'liya? Ada sini ya'til mudarisu. Lam ya'til mudarisu. Lam ya'til mudarisu. Iya, jumlah fi'liya. Nah. Baik. Awalnya apa? Awalnya maksudnya gimana, Ustaz? Kan jumlah fi'liya diawali oleh fi'il. Oh, iya, kan iya. Itu. Fi'il apa ini? Oh, fi'il tam. Tam, mana fi'ilnya? Ya'ti. Nah. Ya, lam itu adalah amil yang menjazamkan. Amil biasa. Tetap aja awalnya adalah kata kerja. Oh, nah. Fi'il manfi, fi'il yang dinafikan oleh lam. Taib, ya'ti. Fi'il tam. Nah. Taib, nah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-mudarrisu. Thumma? Sa'imat tulabu. Sa'imat tulabu lintidara. Alintidara. Taib. Sa'ima. Fi'il tam. Fi'il tam. Watafiqu yatahaq. Sebentar, mana fa'ilnya? Tadi dulu fa'ilnya at-tullabu. At-tullabu. Taib. Ada lagi? Terus sedikit lagi. Watafiqu yataharakuna min amakinihim. Waya'basun. Waya'basun. Waya'basun. Itu ma'tuf pada yat yataharakun. Taib. Ada jumlah fi'liyah di sini? Naam. Watafiqu. Watafiqu yataharakun. Taib. Diawali oleh apa? Fi'il. Mana fi'ilnya? Tafiku fi'il Iya, ini Taufiqu. Ya, memang ini belum dibahas ya, nanti oh, akan ada selanjutnya. Di awal ya Taufiqu ini fi'il. Naam, Ustaz. Iya, fi'il apa? Apakah fi'il naqis atau fi'il tam? Fi'il tam, Ustaz. Fi'il tam. Ini fi'il naqis. Oh, naqis. Ya, in, oh. Ya, saya bisa maklumi karena belum kita bahas. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, terima kasih Ummu Fatimah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat bergabung dalam menjawab latihan yang ada pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Nah, di belakang Ummu Fatimah. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Hanif, Ustaz. Ummu Hanif, Masya Allah, iya. Nah, ikhra'i, lanjutkan. Sebentar, saya baru gabung yang mana ini, Ustaz, nih? Baru gabung, faba'duhum waqafa yakhtubu. Anam. Iya. Waba'duhum ja'ala yakhtubu ala sabura. Iya. Taib, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Taib, yang diminta adalah jumlah fi'liyah. Taib. Mana jumlah fi'liyah lagi? Ada situ? Tidak ada, Ustaz. Ada. Ja'ala yaktubu. Kan itu jumlah fi'liyah itu. Oh, setelah ba'dhum, Ustaz. Iya, cuma belum dipelajari terkait dengan uslub susunan kalimat ini, ja'ala yaktub. Nanti akan dijelaskan. Iya, itu jumlah fi'liyah. Terus lanjutkan, istamiri. Dakhala al-muraqibu faj'atan. Iya. Wa qala. Ai jumlah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Diawali oleh fi'il apa? Tam. Dakhala. Fi'il tam. Tam. Aina? Dakhala. Dakhala. Aina fa'iluhu? Al-muraqibu. Al-muraqibu. Terus. Ma hadha? Wa qala ma hadha. Taib. Jumlah apa itu? Ma hadha jumlah ismiyah. Kalau waqala ma hadha? Waqala ma hadha. Waqala jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Taib, kalau ma hadhanya? Ma hadha jumlah ismiyah. Ismiyah. Taib, cari yang jumlah fi'liyah saja karena jumlah ismiyah sudah dibahas kemarin. Iya. Terus baca saja sampai akhir. Naam. Ma hadha amrukum fawda ka'anna al-fasla suqun. Isma'u. Ismau jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Mana fa'ilnya? Al-waw. Waw. Waw apa itu? Waw jama'ah. Waw jama'ah. Apa arti waw di situ? Maknanya? Maknanya. Waw itu dhamir atau bukan? Naam. Dhamir. Taib. Dhamirnya dhamir apa mengandung maknanya? Dhamir mutasil, Ustaz. Iya, dhamir mutasil. Tapi maknanya apa? Antum, kalian. Antum. Nah. Jangan pakai kali lagi. Harus yakin. Antum, ini kan fi'il amr kan? Naam. Fi'il amr itu mukhatab kan? Naam. Iya, mukhatab kepada orang kedua. Iya, bisa anta, bisa antuma, bisa antum. Di sini waw itu bagaimana antum? Iya. Taib, terus. Inna mudarrisakum maridun. Iya. Falam yahdur al-yawma. Iya. Jumlah apa? Yahdur, falam yahdur al-yawma, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il tam. Fi'il tam. Mana fa'ilnya? Mustatir. Dhamir mustatir. Naam. Takdiruhu? Huwa. Huwa. Iya. Kemana kembali huwa? Kembali ke mudarris. Sahih. Naam. Mudarris. Naam. Taib. Fayumkinukum al-zihabu ila al-maktab. Zahab. Lisa zihab. Oh, naam. Fayumkinukum al-zahabu ila al-maktabati. Ila al-maktab. Ay jumlah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ana fi'ilnya? Yumkinu. Yumkin. Ay fi'il? Tam au naqis? Fi'il tam. Fi'il tam. Aina fa'il? Fayumkinukum azha'a. Mustatir. Dhamir mustatir? Naam. Takdiruhu? Huwa. Huwa. Huwa kembali ke mana? Mudarris. Mudarris. Coba kalau munculkan kita ganti dengan mudarris. Fayumkinukumul mudarrisu apa maknanya? Fayumkinukumul mudarrisu? Mungkin mungkin guru kalian. Gimana? Mungkin guru kepada kalian? Gimana itu? Fayumkinukum. Iya. Kan kumnya itu maf'ul bih tadi saya. Iya betul, maf'ul bih ya. Bagaimana artinya fayumkinukumul mudarrisu? Jadi guru memungkinkan kepada kalian? Enggak tahu Ustaz. Atau memungkinkan kalian guru? Fayumkinukum. Ya kalau huwa kembali pada guru berarti fayumkinukumul mudarrisu. Memungkinkan kalian guru? Tidak ya Ustaz ya. Iya. Bukan ke guru tapi kembalinya. Maknanya enggak nyambung itu. Ketulap Ustaz ya. Ketulap. Kenapa sih jauh-jauh? Coba lihat depannya apa? Ada kata az-zahabu kan? Nah. Yang mungkin itu apa mungkin? Oh iya iya. Ya. Mungkin yang mungkin itu apa? Pergi. Pergi kan? Ya. Pergi itu apa fa'ilnya? Az-zahabu. Fayumkinukum az-zahabu. Oh jadi iya kalian, kan dia domah marfu tadi ya. Kalian bisa pergi. Kalian mungkin pergi. Kalian bisa pergi. Naam. Iya. Jadi fa'ilnya az-zahabu. Fayumkinukum az-zahabu ila al-maktabati. Awil insirafu ila al-mahajir. Naam. Terus أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم. نعم. طيب أن تذهبوا. أن تذهبوا جملة فعلية. جملة فعلية. جملة فعلية. نعم. خطأ. أن تذهبوا جملة اسمية. دي مصدر مؤول. جملة اسمية. هي دي أولي أولي. نعم. مصدر مؤول. Ya, masdar mu'awal ini jumlah ismiyah diawali oleh masdar mu'awal. Masdar mu'awal adalah an dan fi'in. Apa takdirnya kepada kepada masdar sore, masdar yang nyata? Zahabukum. Zahabukum. Jadi seolah-olah apa? Zahabukum itu mana? Zahabukum ilal maktaba khairul lakum. Kalian pergi. Jadi, iya. Kalian pergi ke maktabah ya, itu lebih baik lebih bagi baik kalian. Jadi ini digolongkan jumlah ismiyah. Iya. Taib yakfi. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, sebentar ya. Bertanya. Halo? Iya, iya. Nah, halo. Misalkan susunan idofah itu yang ana fahami, naat itu boleh muzakar, boleh mu'anas. Seperti contoh begini Ustaz. Haqibatu Zaidin al-jamilatul lati ishtara allati ishtara abuhu amsi maksuratun. Misalkan di situ kan naatnya al-jamilatu. Sebentar itu nah. Bahasanya salah. Masa ada tasbih apa patah maksurah? Rusak maksud fasidatun. Oh fasidatun. Atau mumazzaqatun. Sobek. Ya, jangan maksurah. Pakainya fasidatun atau mumazzaqah. Atau mumazzaqah. Mumazzaqatu sobek atau robek. Kan kahakibah kan? Nah. Iya. Nah, yang anak tanya kan Zaidin. Haqibatu Zaidin al-jamilatu. Al-jamilatu. Naam. Berarti kan naat dari haqibah Ustaz. Haqibah, iya. Nah, terus? Tapi kalau misalkan yang tampan jahitnya berarti al-jamili Ustaz. Al-jamili. Berarti ada dua kemungkinan Ustaz di situ ya naatnya. Al-jamili bukan mu'annas. Kenapa? Kalau misalkan al-jamilatu berarti naat haqibah. Naat haqibah. Tapi kalau al-jamili naatnya Zaid. Ya al-jamili berarti Zaidin. Oh, iya. Berarti di situ tergantung kemana arah naatnya itu. Iya betul. Dan kemana arah naatnya? Kembali kepada yang berbicara maksudnya apa? Oh. Iya. Dia bikin naat untuk yang mana? Tapi yang terpenting di sini adalah sama-sama ma'rifah keduanya, baik naatnya itu untuk haqibah mau untuk Zaid ya Ustaz. Tergantung man'utnya. Tergantung man'unnya. Tapi bukankah dia sudah ma'rifah kepada Zaid Ustaz? Iya Zaid itu, maka saya katakan tergantung man'unnya. Kalau man'unnya ma'rifah, ma'rifah. Kalau man'unnya nakirah, ya nakirah. Oh gitu nah. Iya. Jadi Zaid itu kebetulan kan isim alam ma'rifah. Nah makanya na'annya ma'rifah. Tapi kalau seandainya haqibatu rajulin, haqibatu tilmidin. Berarti dia nakirah Ustaz ya? Iya nakirah. Oh iya. Gitu nah. Tapi kalau untuk isim mausulnya itu tetap kepada haqibah Ustaz, pakainya allati gitu Ustaz. Allati iya. Oh, betul. Kelas? Nah, baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik atas kebersamaannya. Dan masih di pertanyaan di nomor 2 atau di latihan 2 nomor 2. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan. Naam, tafadhali. Mau tafadhal. Baik, sudah terhubung. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umm Abdillah. Naam. Dari Solo, Naam. Naam. Silakan. Naam, iqra'i ya. Umm Abdillah. Kharajna, naam. Kharajna min ma'nam ma'hati. Taib, ayy jumlah? Fi'liya. Jumlah fi'liya. Taib, fi'ilnya tam atau naqis? Nahnu. Tam. Kharaja itu fi'il tam. Fa'ilnya mana? Dhamir nahnu. Nah, dhamir muttasil itu. Nah, betul. Terus? Kana fisatu niyata asyarota. Wan nisfa. Jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Tayyib, jumlah fi'liyah. Nah, di awal ya fi'il tam atau fi'il naqis? Naqis. Naqis. Itu apa? Kana. Kana. Iya, mana isimnya? As-sa'atu. As-sa'atu. Mana khabarnya? Asaniyata asyrota. Nah, asaniyata asyrota. Iya, asaniyata asyrota. Asyrota. Iya, itu apa? Khabarnya. Iya. Khabarnya. Iya, khabarnya. Apa? Bukan bukan maf'ul bi kan iya, karena itu kan tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dia butuh isim dan khabarnya. Khabarnya mansub, ya, khabar kana mansub. Baik, sedikit lagi saya tanya. Asaniyata asyaratin mansub atau bukan? Mansub. Mansub yakin? Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Kalau dia mansub berarti bisa marfu. Kalau marfunya bagaimana? Asaniyatu asyratu. Ada asaniyatu asyratu. Ada enggak, pernah enggak baca begitu? Al-hissatu tsaniyatu asyratu. Ada? Ini mengulang pelajaran ini. Ini kan sudah berlalu di jilid 2 71 tentang jam ini, ya. Jilid 2 ini. Ini adalah bilangan mabni. Nah, adat murakkab. Ini mah adat murakkab. Adat murakkab ada bilangan belasan. Halo? Bilangan belasan. Iya. Jadi sedikit. Ya. Nah, ini para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Jadi bilangan 11 sampai 19 atau belasan bahasa kita itulah bilangan mabni. Nah, mabni. Tanda binanya apa? Mabni ala fathatil juz'ain. Jadi mabni ala fathil juz'ain. Jadi itu belasan itu ada dua kata. Maka dua juz itu dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama adalah angka satuan. Bilangan yang kedua adalah puluhan. Jadi 11, 12. Nah, 11, 12, 13 sampai 19 itu adalah bilangan mabni. Tanda binanya apa? Tanda binanya adalah fathah mabni al fathah juz'ain. Jadi baris fathah pada dua bagian. Bagian pertama, bagian yang kedua. Yang kedua. Nah, itu adalah bilangan biasa. Bilangan biasa kecuali angka 12. Angka 12 yaitu isna asyara. Jadi ahada asyara, isna asyara, kecuali 12. 12 adalah bagian pertama itu mu'rab. Bagian pertama mu'rab, sedangkan yang kedua itu fathah. Makanya terkadang dibaca isna asyara, terkadang isnai asyara. Ada baiknya saya tulis. Ini perlu diulang. Jadi ini pertama ada bilangan biasa. Nanti ada bilangan, dan di sini adalah bilangan ada tertibi. Adat tertibi adalah bilangan apa? Tingkatan. Jadi ahada asyara, nanti ada isna, ini bilangan biasa nih. Isna asyara. Demikian juga salasata asyara. Sampai nanti adalah sampai terakhir tis'ata. Terakhir tis'ata asyara. Ini namanya bilangan biasa. Nah, bilangan biasa ini mabni ala fathi juz'in. Ini juz' pertama, bagian pertama. Ini bagian kedua, pertama, kedua. Nah, ada dua kata. Perhatikan, ni. Nah, salasata asyara, istis'ata asyara. Nah, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sab'a. Sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Nah, ini namanya bilangan, bilangan apa? Adat murakkab. Ya, adat murakkab, yaitu bilangan belasan bahasa kita. Jadi ada dua kata. Ini kata pertama juz awal, ini juz yang kedua. Kedua-dua ini adalah mabni. Selama-lamanya dia fathah. Al-juz'in. Tidak ada salah satu asyaru. Nah, kecuali bilangan 12. Nih. Bilangan 12. Nah, ini apa? Yang terakhir itu mabni. Tidak akan pernah berubah. Yang pertamanya mu'rab. Arti mu'rab berubah. Itu mu'rab. Kalau mabni itu permanen tidak berubah. Yang pertama dia mu'rab. Makanya ketika rafa isna asyara, kemudian kalau ketika nasab dan jar, isnai. Isnai asyara. Nah, isnai asyara. Isnai asyara. Kalau dia mu'anas, isnatai asyara. Asyarata. Isnatai asyarata. Asyarata. Nah, ini. Jadi, isna asyara, isnata asyarata, isnai asyara, isnatai asyarata. Nah, ini apa? Yang apa? Yang pertama ini, dia mu'rab. I'rabnya ada i'rab mulhaq bil musanna. Disamakan dengan i'rab musanna. Marfu bil alif, wa mansub bil ya, wa majrur bil ya. Mansub bil ya, mansub bil ya, kemudian majrur bil ya. Sedangkan marfu bil alif. Jadi i'rabnya i'rab musanna, dikatakan mulhaq musanna. Sementara bagian terakhir adalah mabni, tidak akan pernah berubah. Ini terkait dengan bilang biasa. Nah, kalau bilangan yang kedua ada bilangan tertibi. Tertibi itu ada bilang tingkatan, ya, bilang tingkatan. Ya, yang pertama, yang kedua, selanjutnya. Nah, kita mulai sini adalah apa? 11. Al-hadi, al-hadiya, asyarata, al-thaniya, asyara. Nah, semua mudzakkar mudzakkar. Kalau mu'annas mu'annas. Al-thaniya asyara. الثانية عشرة kemudian الثالثة ini ثالثة semuanya mabni al-zain walaupun 12 tidak seperti ini. Kalau ini yang pertamanya 12, yang pertamanya mu'rab, yang kedua mabni. Tapi kalau bilang tingkatan 12-nya kedua-duanya mabni. Jadi tidak ada al-ha al-thaniyu atau al-thani asyara. marfu, enggak, dia mabni ala fathat, mabni ala fathat juz'ain. Ini terkait dengan bilang tingkatan. Jadi kalau muannas apa? Tadi asa, nah, asa lisata asyarata. Ini kalau bilang tingkatan, kalau mudzakkar mudzakkar semuanya, kalau muannas muannas semuanya. Nah, itu bilang tingkatan. Berbeda kalau bilang biasa. Nah, itu sudah berlalu kaidahnya. Nah, ini yang seperti ini adalah dari 11 sampai 19 apa? Ini adalah bilangan mabni. Kedua-duanya mabni, termasuk yang bilangan apa? 12. Yaitu untuk tingkatan. Kedua-duanya mabni. Atsaniyah asyara. Atsaniyata. Nah, ini tadi. Kalau untuk muannasnya atsaniyata asyarata. Nah. Enggak ada atsaniyatu asyara. Asyarata. Mesti atsaniyata asyara. Semuanya fathah. Nah, al-hadiyah asyara. Al-hadiyata asyara asyarata. Kalau muannas muannas mudzakkar mudzakkar. Al-hadiyah asyara, atsaniyah asyara, atsalitsah asyara, ar-rabi'ah asyara, al-khamisah asyara. السادسة بك أساتتا ستة السادسة عشرة السابعة عشرة الثامنة عشرة التاسعة عشرة كالمؤنث الحادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة عشرة الخامسة عشرة السادسة عشرة السابعة عشرة الثامنة عشرة التاسعه عشره semuanya mabni alal fathi ala fathi ala ala fath juz'ain ya baik ini makanya di sini nah di sini asaniyata asyrata afwan asaniyata asyrata ya afwan ya jadi ini bar sukun ya asyrata ya bukan asyrata ya nah asaniyata asyrata nah ini bilangan ats-tsaniyata asyrata ini bukan mansub tapi mabni. Mabni ala fathil juz'ain. Bagaimana i'rabnya? Kanat as-sa'atu ats-tsaniyata asyrata wan nisfa. Bagaimana cara mengi'rab menguraikan jabatan kata? As-sa'atu ismu kana. Ismu kana marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri atau dhammatun zahiratun ala akhirihi. Atsaniyata asyrata. Atsaniyata asyrata ismu kana. Nah, ismu kana. Adadun murakkabun. Adadun murakkabun. مبني على فتح الجزئين يعني عدد مركب عدد مركب مبني على فتح الجزئين يعني فتا دوانيا فتا الثانية عشرة يعني مبني على فتح الجزئين في محل نصب يعني في محل نصب dia menempati tempat nasab. Jadi setiap mabni memiliki jabatan kata dalam kalimat, maka menguraikan jabatannya adalah fi mahal. Dia menempati fi mahalli rafa, fi mahalli nasab, fi mahalli jar. Nah di sini fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena khabar kana itu mansub. Nah itu terkait dengan apa? Adat tertibi. Yaitu belasan semuanya adalah mabni ala fathil juzain. Jadi i'rabnya i'rab mahal. Ya, baik, Ustaz. Baik. Kita masih membaca di paragraf ketiga saja. Iya, ya. Nah, di belakang Umu Abdillah atau akan terhubung kembali, silakan. Nah, untuk telepon kita berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya lanjutkan Ummu Abdullah. Ya. Dari ro'asat ya. Iya, Ra. Betul. Doa ba'du al-huda mudarrisna mari doa. An-na'uda mudar mudarrisna mari. Kenapa mudarrisu? Kenapa dis marfu mudarrisna? Jadi apa? Mudarrisa. Apa? Mudarrisan. Mudarrisa kenapa? Mudarrisu kenapa? Ada an-na'uda. Maf'ul bi. Betul. Mana fa'ilnya? Yumala'i. Kan tadi an-na'uda. An-na'uda. Na'uda itu kan fi'il. Fi'il apa na'uda? Fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il amar? Fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Na'ud. Nah. Itu fa'ilnya apa? Domir mustatir. Wujuban atau jawazan? Takdiru nahnu. Apa takdirnya? Nahnu. Nahnu. Berarti domirnya apa? Wujuban ya. Mustatirun wujuban. Jadi dia domir itu mustatir. Wujuban. Wajib dia mustatir di situ. Ya. Kenapa dikatakan wujuban? Karena dhamir itu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Tidak bisa diganti dengan isim zahir. Iya, makanya dhamirnya mustatir wujuban. Takdirnya nahnu. Ya, kan nahnu kan tidak bisa diganti dengan isim zahir seperti mamanya al-mudarrisun, iya kan? An-na'uda al-mudarrisuna sebagai fa'il. Kan enggak bisa. Iya. Jadi mudarrisana itu betul maf'ul bih. Iya, terus pertanyaannya adalah mana jumlah fi'liyah tadi yang dibaca? Ra'a. Ra'a ba'du ya. Ra'a ba'du zumala'i. Betul jumlah fi'liyah. Fi'ilnya tam atau naqis? Ra'a fi'il. Naqis. Fi'il naqis. Tam. Yakin? Yakin karena membutuhkan fa'il. Kena, iya betul. Mana fa'ilnya? Ba'du. Iya, ba'du. Fa'ilnya ba'du. Kena ra'a ini bukan min ikhwatikana. Iya. Terus selanjutnya. Waktu lari. Laisa waktu munasiban lillahi yaqati. Mana jumlah fi'liyah di sini? Laisa. Qultu lahum itu kan jumlah fi'liyah kan? Fi'liyah ya. Iya, fi'ilnya apa? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ana. Fi'il bukan fa'il ditanya. Fi'ilnya qala kan? Fi'ilnya qala. Kalau bersama dengan dhamir jadi qultu, iya. Nah, fi'ilnya fi'il tam atau fi'il naqis qala itu? Fi'il qala. Tam, mana fa'ilnya? Ana. Dhamir tu ya. Dhamir tu. Baik, selanjutnya ada lagi jumlah fi'liyah lagi? Laisal waktu munasiban lil iyadati. Iya, jumlah apa? Fi'liyah. Baik, awalnya fi'il apa? Fi'il naqis. Apa itu fi'ilnya? Laisa. Baik. Berarti butuh isim dan khabarnya. Mana khabarnya? Munasiban. Hah? Munasiban, iya. Jangan ragu, munasiban. Mana isimnya? Waktu. Al-waktu, iya. Isimnya marfu, iya. Isimkan. Terus, terakhir, baca lagi. Sanaudu ba'da sholatil asri, insyaAllah. Iya, insyaAllah. Al-ra'yu. Ra'yuka. Ra'yuka. Baik, ada jumlah fi'liyah lagi di situ? Ada, Ustaz. Mana? Sana'uduhu. Baik, jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya na'udu. Na'udu. Jadi ada ya'udu. Ada ya'udu. Baik. Fi'ilnya fi'il apa itu? Tam atau naqis? Fi'il tam. Tam. Mana fa'ilnya? Dhamir satir. Nahnu. Nah, takdiru nahnu. Taib ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, masya Allah, cukup bagus ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, fadlah kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tamrin salis. Iya, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Silakan untuk Anda lebih aktif dalam menjawab maupun membaca terlebih dahulu perintah yang ada di kesempatan latihan berikutnya ini. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Alhamdulillah. Terputus, mungkin dapat menghubungi kembali atau di belakang beliau Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam membaca latihan nomor ketiga atau nomor selanjutnya. Halo. Nah. Ya, kembali terputus. Lalu kami ingatkan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan maupun bahasa Arab dapat melalui pesan singkat dengan pertanyaan Anda di nomor 081-989-6543. 081-989-6543. Baik, sudah ada penelpon lainnya yang masuk? Nah. Ya, halo. Kembali di 021-823-6543 untuk penelpon yang ingin aktif membaca di kesempatan ini, silakan. Ya, terputus kembali. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masuk ke latihan 2 yang nomor ketiga atau yang berada pada halaman ke-86. Kita sapa penelpon kembali. Enam sudah ada yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Nah, barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu fiik. Kaifa haluk ya Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bukhair nistaat wa kaifa halukum? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Al-an musta'id, ha? Insyaallah musta'id. Naam. Zaman ni ma sami'tu sautak ni. Nah, Ustaz, susah maksudnya, Ustaz. Oh, gitu ya. Saya kira antum dah ke mana-mana itu melalang buana itu. Lah, Ustaz. Saya hawil untuk masuk tapi enggak bisa. Masyaallah. Iya. Baik. Coba. Iya, lanjutkan ya. As-salis ya. Tamrin salis. Tamrin salis ya. Nah. حول المصادر الواردة في الجمل الآتية إلى مصادر مؤولاتها. ها. Awas ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Coba ulang kembali. Enggak, itu baca dulu. Harus tepatkan bacanya dulu. Nah, misalnya. Iya. حول المصادر الواردة في الجمل الآتية إلى مصادر Mu'awwalati. Masadiri. Kenapa enggak ditanwinkan dia? Iya, ila masadirin. Masadirin. Mu'awwalatin. Yakin itu bacaan demikian? Ila masadirin. Iya. Masadirin. Oh. Mamnu minas sarf jadi masadiri. Ila masadiri mu'awwalati. Jadi menjawabnya masih bertanya ya, mengandung pertanyaan. Nah, oh iya. Masih itu. Saya tidak akan jawab, biar nanti para pemirsa maupun pendengar yang aktif, yang lain. Iya, yang lain ya. Kita kasih kesempatannya. Tapi untuk bacaan itu kita tangguhkan aja. Nah, coba antum terjemahkan aja lah. Iya. Ubahlah hawil masadir masadir ubahlah master berikut di dalam kalimat waridah fil jumal atiyah di atiyah waridah nanti kan datang maksudnya apa yang terdapat yang terdapat iya di jadi, dalam jumlah dalam kalimat berikut berikut ini ya ke masdar mu'awwal. Iya. Masdar mu'awwal. Jadi perintahnya apa? Ubah singkatnya masdar mengubah masdar kepada masdar mu'awwal. Kepada masdar mu'awwal. Arti masdar sharih. Sharih. Iya, ubah kepada masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal apa sih itu? Masdar mu'awwal masdar yang diawali dengan an. An dan fi'il. Iya, betul. Iya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Alif. Alif. Bako bako uka. Bako uka huna fil utlati ahsanulak. Ahsanulaka. Ahsanulaka. Baik, baqauka huna fil utlati ahsanulaka. Tapi sebelum diubah, saya tanya dulu, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, mana baka fi'ilnya? Afan, ismiyah. Jumlah ismiyah, yakin? Baqauka, yakin. Yakin? Baka betul? Baqauka huna. Enggak yakin ya? Yakin Ustaz. Yakin betul? Tinggalkan kamu ya. Ya, tinggalkan ya. coba kembali pada pertanyaan tadi. Ubahlah masdar. Saya tanya, masdar itu fi'il atau isim? Isim Ustaz. Isim. Nah, mana masdar sini? Bako. Nah, kalau dia isim berarti jumlah apa? Ismiyah. Ya, makanya jumlah ismiyah. Ya. Jadi harus yakin ya. Ya. Tapi kalau dia jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khabar? Bako. Iya. Huna ya. Bako. Huna fil utradi asanulaka. Mubtada'nya baqa'u ka Ustaz? Baqa'u. Baqa'u nam. Baqa'u itu mubtada. Baik. Mana khabarnya? Baqa'u ka huna Ustaz. Huna? Khabar ya. Khabarnya itu pelengkapnya? Fil utlah. Coba baca selanjutnya itu. Baqa'u ka huna fil utlati ahsanulak. Khabarnya berarti ahsanu lak. Ahsanu. Iya, ahsanu. Itu ahsanu itu khabarnya. Khabar. Karena itu pelengkapnya. Iya. Kalau huna itu adalah keterangan waktu. Apa? Keterangan tempat kan? Dzarful ya. Dzarful makan. Dzarful makan. Iya. Coba terjemahkan dulu. Kamu tinggal di sini. Iya. Fil utlah waktu libur ya. Ya, di waktu lebih liburan. Lebih baik untukmu. Lebih baik untukmu. Jadi kamu tinggal di sini di waktu liburan lebih baik bagimu. Bagimu. Iya. Baik. Nah, itulah terjemahannya lebih kurang dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang perintahnya apa tadi? Hawil, ubahlah masdar itu mu'awal. Kepada masdar mu'awal. Nah, bagaimana caranya? Anbakia. Anbakia? Bakia itu fi'il apa? Bakia itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, sedangkan masdar mu'awwal itu apa? Fi'il mudhari. Nah, iya kan? Bakia. Fi'il mudhari-nya yabqa saja. An yabqa. Bakia yab? Yabqa. Yabqa, iya betul. Ya, itu ya. Itu bakia yabqa. Nah, kalau ingin mengetahui fi'il mudhari-nya, kembali ke mana? Ke mu'jam. Ke mu'jam, iya. Kembali ke mu'jam, kamus. Jadi an yabqa. An yabqa. Iya. Tapi yakin gitu apa? Takbirnya, coba lihat betul. Takbirnya. Ko uka. Antap ko. Nah, sahih. Karena baka uka. Ya. Itu apa? Mudofnya adalah ka kan? Nah. Pada hakikatnya ka itu adalah sebagai apa pelaku? Pelaku. Iya kan? Nah. Cuma ini dalam bentuk masdar, tidak di-i'rab sebagai fa'il, tapi sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau dikembalikan kepada fi'il, nah jadikan dia pelaku. Jadi an tabqa. Jadi kalau tabqa itu mana fa'ilnya? Antabqa. Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir, betul? Antabko. Iya. Tabko. Dhamir apa? Tak, Ustaz. Tak. Tak muhatab ya. Kalau fi'il mudhari, iya kan? Iya. Itu dhamirnya mustatir. Oh, mustatir. Iya, kalau fi'il madhi baru dhamirnya zahira, bariza, nampak. Apa? Baqita. Nah, kalau fi'il mudhari tabqa. Tabqa. Ya, kan baqiya yabqa. Jadi kalau madhinya baqita. Baqaita, afwan. Iya, baqaita. Jadi apa? Antabqa. Kalau fi'il mudhari'nya tabqa, baqiya yabqa. Jadi antabqa. Dhamirnya mustatir. Wujuban. Itu dhamirnya mustatir wujuban. Wujuban. Nah. Kenapa istilah wujuban? Karena fa'ilnya tidak bisa diganti dengan isim dhahir. Oh. Bisa enggak diganti dengan kata Muhammad? Enggak bisa. Tabqa Muhammad enggak bisa kan? Nah, kalau huwa yabqa? Bisa. Bisa. Jadi ya bukan Muhammad. Muhammad. Iya. Itu maksud apa? Istilah wujuban dan jawazan. Dan jawazan. Iya. Jadi antabqa. Iya. Fi'ilnya mansub atau tidak? Mansub. Mansub dengan an. An. Nah. Apa tanda nasabnya itu? Benar enggak antabqa? Nah, ini juga sudah kita pelajari. Sekalian kita memurajaah. Iya. Tabqa. Fi'ilnya mansub kan? Mansub, Ustaz. Iya. Ya, ada baiknya saya tulis. Nah. Ha, antum ha tusyahidil fas au ha sami tasma' asma'u idza. Idza, taib. An. Tabqa. Setelah qaf ada alif. Alifnya apa? Layyinah. Alif layyinah atau alif maksura. Nah, ini fi'il ini mansub. Apa tanda nasabnya? Tabqa. Fathah muqaddara. Iya, fathah muqaddara 'alal alif. Kenapa? Karena tidak mungkin alif ini bisa diharakatkan. Tak bisa diharakatkan dan tak bisa juga dituturkan. Iya kan? Tak juga bisa didengar alifnya. Berbeda dengan taqra'a, antaqra'a. Hamzah kan? Masih didengarkan antaqra'a. Bisa ditulis, bisa diharakatkan dan bisa didengar dan bisa dilihat a-nya, fathahnya. Antaqra'a. Kalau tabqa ini huruf akhir alif, bukan qaf ya. Qaf itu bukan huruf akhir. Nah, kalau an taqra'a. Ini akhirnya adalah taqra'a. Ini akhirnya hamzah. Hamzahnya bisa dilihat dan bisa dituturkan hamzahnya a. Kalau alif enggak bisa. Makanya fathah muqaddarah 'alal alif. Iya. Yeah. Kenapa dia? Karena dia fi'il mu'tal alif, mu'tal alif. Mana'a min dhuhuriha at ta'adzur. Nah, udzur sama seperti isim maksur. Iya kan? Iya. Nah. Isim kalau isim maksur namanya. Di akhir alif, alif lazimah. Apa contohnya? Musa. Iya kan? Sebelumnya fathah. Musa ada alif seperti ini juga. Nah, Musa. Ini kalau isim dia. Musa. Ini alif terakhir sama ini alif juga. Nah, sebelumnya fathah. Nah, ini juga tidak bisa diharakatkan. Enggak bisa dhamma, fathah, kasrah pun tidak bisa. Demikian juga ini tidak bisa diharakat apa? Dhamma maupun fathah karena alif. Iya. Yeah. Maka tanda i'rabnya apa? Muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan, ditakdirkan, tetapkan ada harakat dhamma atau fathah. Kalau an masuk berarti dia fathah di atas alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Terhalang, tercegah untuk menampakkan harakat tersebut. Kenapa? Kena uzur. Ya uzur enggak bisa. Iya. Iya. Ya. Fahim tak? Fahim tak? Abdul Wahid. Ya, jangan lupa itu. Ya. Antabqa. Baik, jadi apa tadi? Jadi antabqa huna fil utlati ahsanu laka. Baik, ahsanta. Barakallahu fik. Wa fika barakallahu ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Al-Akh atau Bapak Abdul Wahid yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, kita masih di latihan ketiga ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini pula. Di belakang Al-Akh Abdul Wahid tadi. Nah, halo. Silakan. Ya, terputus untuk Anda yang ingin bergabung melalui nomor 0218236543. Silakan. 6 sudah tersambung. Ya, halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Ibu atau Umu? Ummu Abdurrahman Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Ahlan. Ahlan ya Umm. Baik, tafadhali ya Umm Abdurrahman. Baca ya. Kembali instruksinya, iqra'i ats-tsalits. Yang tamrin tsalits, na'am. Tamrin ats-tsalits. Hawwilil hawwilil maqadiral waridata fil jumalil atiyati ila mafdaril muawwalati. Coba lihat itu. Coba ulang kembali. Hawwilil maqadira. Alwaridata. Hawwilil masadiran wa waridata. Kenapa alwaridata mansub? Karena dia naat dari naat masadir. Tayib, okay. Terus fil jumalil atiyati ila masadir muawwal ila masadir muawwalati. Ila masadira atau masadiri? Masadira. Masadira terus muawwalati. Muawwalati, muawwalata, muawwalatin, muawwalatan. Nah. Muawwalati kayaknya. Ti. Ti atau tin? Muawwalatin. Tin bertanwin. Iya, kan. Ila masadira muawwalatin. Iya, Ustaz. Jadi apa dia muawwalatin? Mudhaf ilaih? Iya, Ustaz. Mudhaf ilaih? Enggak tahu juga, Ustaz. Oh iya. Belum ini ya. Belum tergambar ya. Iya, Ustaz. Ya, taib, nanti kita minta kepada yang lainnya nanti. Taib, coba lanjutkan, Mbak. Mbak, sakanuna. Coba baca bagus-bagus itu, ikhra ijagiran. Sakanuna. Sakanuna, jangan panjang. Allah war. Iya, terputus. Terputus, Umu Abdurrahman dari Padang. Mungkin dapat menghubungi kembali, Umu, untuk melanjutkan yang Mbak tadi ya. Atau di belakang beliau, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Kami buka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda yang ingin berlatih. Naam, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Umu Abdurrahman tadi, Ustaz. Oh iya, Alhamdulillah bisa tersambung lagi. Taib, dapat lagi Umu Abdurrahman. Ya, sakanuna fil mahya'i afdalulana. Iya, sakanuna fil mahya'i afdalulana. Coba terjemih ya. Tinggalnya kami di asrama lebih baik bagi kami. Iya. Yeah. Tinggalnya kami juga bisa tinggalnya kita. Iya. Yeah. Yes, di asrama lebih baik bagi kami atau lebih baik bagi kita. Iya. Yeah. Yes, baik. Coba ini jawab sesuai dengan instruksinya. Permintaan. Ditukar menjadi masdar muawwal. Iya, masdar muawwal. Menjadi antas kunu fil mahja'i afdalulana. antaskunu fil mahja'i gitu. Annaskunu fil mahja'i afdalu lana. Annaskunu setelah nun apa? Waw. Bukan Ustaz. Bukan. Bukan Ustaz. Apa? Coba kira-kira tulisnya kayak apa? An terus an naskunu. Oh, naskunu berarti nunnya terakhir nun. Iya, Ustaz. An naskunu fil mahja'i afdalu lana. Iya, Ustaz. Kenapa dia berdhamma nunnya? Ya salah. Lupa maksudnya. Baik. Iya, tidak masalah. An-naskuna fil mahja'i. Bisir mahja'i afdalu lana. An-naskuna. Ya Ustaz. Fathah. Kenapa fathah? Karena kan dimaksudkan oleh an. An. An ya. Itu apa huruf apa? Huruf harfu nasbin. Nah, huruf harfu nasbin wa masdariin. Iya. Iya. Jadi apa? Huruf yang menasabkan. Betul. Jadi fiilnya harus mansub depannya. Jadi annaskuna sahih. Annaskuna fil mahja'i afdalu lana. Baik, mana ini jumlah apa ini? Menjadi jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya masdar muawwal itu, Ustaz. Masdar muawwal annaskuna. Iya. Kalau di sini apa? Sakanuna. Iya. Mana khabarnya? Afdalu lana. Afdalu lana. Jim? Lanjutkan. Qala mudarrisun. Qala mudarrisun khatti. Khatti. Ya. Yakin itu bacaannya? Mudarrisun khatti. Qala. Kayaknya ya. Iya. Kenapa baca khatti? Sebagai mudah. Ah, iya betul. Iya. Ya. Betul itu. Iya betul. Jadi enggak perlu kayak lagi, harus yakin itu. Iya. Ini kata gabung idhafah. Sudah ketahuan mudarisnya tidak ada alif lam. Ya, mudarisul khatti, mudarisul fiqhi, mudarisul tafsiri, kan gitu. Iya. Jadi mudarisul khatti. Apa arti? Coba terjemahkan dulu. Qala mudarisul khatti. Guru tulis itu. Guru khat, ya. Guru khat, khat itu adalah, khat itu apa? Tulisan indah. Iya. Seperti apa? Kaligrafi. Yang juru tulis katakan khattat. Nah, yang tukang kaligrafi katakan khattat. Iya. Iya. Jadi berkata guru khat. Nah, itu sekiranya sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah sering dipakai guru khat atau menerjemahkan guru kaligrafi, ya, atau guru tulisan indah, ya, ya tergantung bahasa translate-nya, bahasa terjemahannya yang pas apa, ya. Jadi qala mudarrisul khatti, berkata guru khat, guru kaligrafi, apa katanya? Coba. Kitabatukum nisfa sofhatin bikhatin jamilin ahaddu ilayya min kitabitikum. Apa aja sebabnya, perhatikan ya, undur jahidan. Min kitabatikum sofahal sofahatin bihatin radiin. Radiin. Baik, bagus, bacaan sudah tepat. Jadi kitabatukum nisfa safhatin bihatin jamilin ahabbu ilayya min kitabatikum safahatin bihatin radiin. Baik, bisa terjemahkan itu? Tulisan kalian setengah halaman dengan tulisan yang bagus lebih saya cintai daripada tulisan lebih kalian bisa sukai, iya bisa daripada tulisan kalian yang halaman-halaman dengan tulisan yang Rodi'in itu apa? Lawan daripada Jamil. Oh, jelek. Jelek, iya. Rodi lawan daripada Jamil. Bikhatin Rodi dengan tulisan yang jelek. Ya. Taib, sahih. Coba sesuai dengan instruksinya tadi. Qala mudarrisul khatti antaktubu nisfa safhatin bikhattin jamilin ahbu ilayya min kita batikum. Ini kita juga yang kita batikum yang sesuai ya kan disuruhkan masdar kan, kalau ada masdar itu ya di ini di awal iya jadikan masdar mu awal. Oh, maksudnya yang ini juga atau yang di awal aja ya termasuk itu bisa juga di apa jadikan masdar mu awal karena masdar. Jadi antak tubuh gitu tadi ya. Antak tubuh ya. Betul gitu? Iya, pakai waw. Pakai waw. Ya, antak tubuh. Iya. Nisfa safhatin bi khattin jamilin ahabbu ilayya min. Kalau tidak diubah yang kedua ini boleh enggak, Ustaz? Ya boleh saja, tapi yang diperintahkan masdar berarti juga harus diubah. Iya, karena permintaannya. Kita abah juga masdar kan? Iya. Karena bisa diubah dengan masdar mu awal itu. Min. Jadi bisa min an. Iya. Taktubu gitu. Min an taktubu. Iya betul. Min an taktubu. Sofahatin dikhotin rodiin. Rodiin. Iya betul. Nah itulah apa jawaban sahih yang diubah. Jadi ada dua masdar sini. Kita batukum pertama, yang kedua kita batikum iya. Setelah min. Jadi diubah antak tubuh nisfa safhatin bi khattin jamilin ahabbu ilayya min antak tubuh safhatin bi khattin rodiin. Taib ahsan. Nah, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Mau bertanya Ustaz. Iya. Kalau yang la ilaha illallah berarti itu la-nya min akhwati inna. Sudah? Itu iya, aja. Iya, Ustaz. Nah, jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah hampir ya. Iya. Baik, la itu termasuk la an-nafiyah lil jinsi. An-nafiyah jinsi itu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Nafil jinsi, iya, sama. Amalnya yaitu amal inna jadi tansibul isma wa tarfaul khabar. Nah cuma bedanya apa? Bedanya kalau khabar la annafiyah lil jinsi dia bentuk nakirah kemudian mabni alal fathah, jadi nakirah mabni fathah karena dia menafikan jenis, jadi la ilaha illallah. Contoh lain, la ahada fil mal'abi, la rajula fil ghurfati. Jadi isimnya adalah bentuk nakirah, dia mabni. Makanya la ilaha, isim la itu adalah al ilah, mabni al fathah fi mahalin nasab. Ya, karena isim la itu mansub. Isim la itu mansub kena beramal seperti amal inna. Cuma dia mabni, tapi tetap apa? Fi mahalin nasab. Jadi la ilaha ismullah an-nafi'a lil jinsi mabni al-fatha fi mahalli nasbin. Ya. Ya. Mana khabar di situ pada la ilaha Allah? Khabarnya mahdhuf. Ya. Khabarnya mahdhuf. Karena khabar la tidak boleh setelah illa. Nah inilah perbedaan, salah satu perbedaan apa inna yang beramal seperti apa beramal tansibul isma tarful khabar amalnya sama, perbedaannya bahwa khabarlah tidak boleh setelah illa. Ya. Jadi kalau illa masuk, maka khabarnya adalah sebelum illa. Ya. Jadi tidak selamanya harus pakai illa. Jadi tadi sudah saya kasih contoh, la rajula fil ma'hadi, la ahada fil ghurfati. La ahada fil ghurfati, mana khabarnya? Fil ghurfa, syibul jumlah, jar majrur. Ya, jar majrur itu bahasa apa, sederhana sekali untuk pemula. Ya, walaupun nanti kajiannya lebih jauh itu lagi, bahwa setiap syibul jumlah itu atau dharab ada muta'alliqnya, ta'alluq bi syai'in mahdzuf taqdiruhu mawjudun atau mustaqirun dan sebagainya. Nah, taib, sederhana saja, kita langsung katakan khabarnya ada fil huruf jar majrur itu, syibul jumlah, jar majrur itu dharab. Jadi la ahada fil ghurfa. Jadi la ahada fil ghurfa, tidak seorang pun dalam kamar. Jadi menafikan apa, orang dalam kamar, tak seorang pun dalam kamar. Nah, khabarnya mana? Fil ghurfa. Nah, kalau masuk illa, maka khabarnya tetap sebelum illa. Nah, mana khabarnya? Mahdzuf. Jadi apa? Makanya makna syahadat la ilaha illallah, makna sahih adalah la ma'buda bihaqqin. La ilaha ma bihaqqin. Jadi ilah itu bimakna ma'bud. Kalau dari sisi apa maknanya, kembali kepada bahasa. Nah, ilah bimakna ma'luh. Ma'luh bimakna ma'bud. Ya. Jadi tafsirnya apa? La ma'buda. Mana khabarnya? Bihaqqin. Nah, la ilaha bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Jadi ada kata bihaq yang dibuang. Ya. Lalu diisbatkan illallah. Baik. Itu kaedah yang harus, makanya kaedah ini harus betul-betul paham terkait dengan la nafil jinsi ini, supaya betul-betul memahami kalimat syahadat ini. Yeah. Jadi tidak diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan yang tidak pas. Yeah. Tidak pas terjemahannya. Kena ada kata yang dibuang situ, yang sudah maklum. Maklumnya apa? Kembali pada kaedah. Nah, ini perlu menguasai kaedah. Kerana kaedah la nafil jinsi tidak bisa khabarnya dinafikan dengan illa, dengan dibaca oleh illa. Nah, kalau ada illa masuk, tetap khabarnya sebelum illa. Nah, jadi makanya apa takdirnya? La ilaha bihaq. Ya, bimakna la ma'budah bihaqin illallah. Nah, itu makna yang sebenarnya. Nah, sering orang menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini terjemahan yang tidak pas. Iya, kurang. Kena menyalahi kaedah nahu. Ya, itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kembali kepada kaedah bahasa Arab. Ya, tidak bisa diterjemahkan secara lahiriah. Kalau lahiriahnya betul, lahiriahnya betul. Ya, terlihatnya apa? Terdiri daripada berapa kata? Ila, la, ila, illa, Allah. Kan gitu. Hanya terdiri dari empat ya. La, kemudian apa? Ilah, kemudian illa, Allah. Secara lahirnya empat, padahal hakikatnya apa? Tidak empat, itu lima, minimal lima. Iya. Ada kalimat, ada kata yang dibuang. Kenapa dibuang? Itu sudah maklum, dibuang. Nah, ini lagi-lagi saya katakan kembali pada kaidah Arab, bahasa Arab. Ya, karena bangsa Arab yang memiliki kaidah, kan itu bahasa Arab, bahasa mereka. Ya, mereka yang paham bahasa kaidahnya. Ya, kita harus mengikuti kaidah bahasa itu sendiri. Enggak bisa kita menafsirkan sendiri, mengarang-arang. Ya. Nah, di sinilah. Nah, apalagi terkait dengan kaidah, apa terkait dengan apa? Tauhid ya. Ya, kalimat syahadat ini sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi banyak yang kita dapati terjemahan-terjemahan yang apa? Bukan terjemahan sekarang, terjemahan yang awal-awal dulu ya. Ya, kalau sekarang mungkin sudah orang banyak sudah memahami, banyak terjemahan yang salah. Seperti tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu terjemahan yang tidak tepat. Ya, enggak tepat, mungkin bisa dikatakan enggak benar terjemahannya. Kenapa enggak benar atau kenapa enggak tepat? Menyalahi kaidah. Kaidah Arab. Nah, kaidah Arab. Ya, kembalilah, cobalah baca kaidah terkait dengan la nafi al-jinsi ini. Ya. Nah ini, maka sekali lagi saya katakan, kaidah nahwu sangat penting untuk dipelajari. Supaya memahami agama itu pemahaman yang tepat dan benar. Ya. Baik, kena waktu jualah yang membatasi kita. Tapi ingat ya, masih ada satu apa? Satu ini tadi apa? Jim ya. Iya, iya. Instruksi tadi ya. Hmm. Nah, ini sekalian saya minta para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja sebagai PR, wajib menziri, tugas. Ini instruksi tadi. Instruksinya apa? Hawil al-masadir masadir al-waridata fil jumal atiya ila. Nah, kata ila setelah masadir itu apa bacaannya? Bacaannya apa? Nanti saya akan tanya kenapa. Iya, harakat apapun antum berikan saya akan tanya. Iya. Baik. Baik, kita terhenti di Tamrin 2 nomor 3 ini. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mungkin sedikit waktu untuk membaca SMS yang ada, Zat. Ya, baik. Yang masuk dari beberapa penanya. Di antaranya berkenaan dengan bacaan atau tamrin di pelajaran ini. Ustaz, mohon maaf, apa arti dari ar-ra'yu ra'yuka pada kalimat di akhir dari ke-10 di atas, Zat? Ar-ra'yu pendapat, pendapatlah pendapatmu. Arti kan, ini kan ada terkait dengan mengunjungi guru ya, membesuk lah. Ya, kalau bahasa kita kena orang sakit kita membesuk ya. Nah, membesuk kena guru ini kan sakit ini. Kisah dalam pelajaran ini. Iya. Nah, apa katanya? Apa ra'a ba'dhu zumala? Jadi sebagian teman berpendapat. Nah, berpendapat. Jadi tidak selama ra'a itu melihat. Ya, ra'yun juga pendapat. Jadi banyak maknanya. Nah, kalau sudah begini-begini, apa pilihlah makna yang tepat. Ya. Jadi sebagian teman-temanku berpendapat bahwa kita membesuk guru kita yang sakit. Nah, kan gitu. Nah, apa? Lalu apa? Maka saya katakan kepada mereka, laisal waktu munasibal lil iadah. Nah, saya katakan kepada mereka, waktunya tidak tepat, tidak pas untuk membesuk atau untuk berkunjung. Ya. Nah, akhir bagaimana? Kita akan berkunjung atau kita akan membesuk setelah salat asar insyaAllah. Apa kata mereka? Ra'yu-ra'yuka. Ya, pendapat ala pendapatmu. Artinya apa? Pendapatmu itu yang kita kita jalankan. Ya, ra'yu-ra'yuk. Ya. Baik. Iya. Nah, semoga dapat difahami untuk penanya Abu Muhammad di Tangerang. Mungkin satu lagi pertanyaan di sini ada dari Mataram ya, pendengar yang tidak menyebutkan namanya dari Mataram. Ustaz, mohon dijelaskan secara ringkas atau mohon diterangkan berkenaan dengan membedakan antara tamyiz dan hal. Iya ya. Ini butuh apa satu episode ini. Tidak bisa penjelasan ringkas. Ya, atau mungkin singkat aja lah ya. Iya. Kalau hal itu menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal ada kalanya pelaku fa'il, ada kala maf'ul bih, atau ada kalanya kedua-duanya fa'il dan maf'ul bih. Itu tentang masalah hal. Kalau tamyiz itu adalah menjelaskan isim yang mubham. Isim yang mubham, isim yang belum jelas maknanya. Seperti adat, angka, bilangan. Saya katakan, salah satu tiga, apa maksudnya? Anda tiga apa? Makanya adat itu termasuk bilangan, mubham. Iya. Tiga, tiga apa? Kan banyak, bisa tiga buku, tiga istri, tiga anak. Iya kan? Tiga mobil. Kemungkin itu banyak sekali. Nah, makanya perlu ada tamyiz, namanya tamyiz untuk menjelaskan maksud isi mubham itu, sehingga dengan tamyiz itu terbedakan dengan makna lain. Ya, nah tentu ada kaedahnya, ada kaedahnya. Ya. Kedua-duanya mansub. Tamyiz itu betul mansub, tapi terkadang bisa majrur. Majrur bi idhafah dan mudhaf ilaih, tapi maksudnya maknanya tamyiz. Tapi kalau diuraikan jabatan tidak dikatakan tamyiz kalau dia mudhaf ilaih. Contoh, indi salah satu kutubin, saya mempunyai tiga kitab. Nah, indi salah satu kutubin. Nah, ini jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Salah satu. Ini mubtada' mu'akhar. Mana khabarnya? Indi syubul jumlah. Syubul jumlah apa? Dharaf. Indi, bimana li. Nah, salah satu. Nah, kutubin itu tamyiz. Tapi tidak di'irab tamyiz kalau diuraikan jabatannya. Tapi maknanya tamyiz. Maknanya tamyiz. Karena maksudnya untuk membedakan. Tanpa itu kan belum jelas. Indi salah satu. Saya punya tiga. Tiga apa? Kan enggak jelas kan? Nah, kecuali kalau ada pembicaraan sebelumnya. Nah, kecuali ada pembicaraan sebelumnya, boleh saya tambis itu dibuang. Ini salah satu. Saya punya tiga. Tiga apa? Tiga kitab. Karena kitab apa? Ada pembicaraan saya dengan antum ya, dengan anda. Nah, bicara tentang kitab. Kan? Lalu mengatakan ini salah satu. Saya punya tiga. Tiga apa? Tiga kitab yang kita bicarakan. Nah, tapi kalau tidak ada pembicaraan sama sekali, lalu saya katakan ini salah satu. Saya punya tiga. Tiga apa? Yang mendengar bingung kan? Iya. Belum paham tiga apa? Karena itu banyak kemungkinan. Tiga apa? Tiga istri? Hah? Tiga anak? Tiga rumah? Tiga mobil? Iya kan? Nah, maka perlu tamyiz. Sehingga terbedakan makna salasa dengan yang lainnya. Sehingga yang lainnya apa? Tidak bisa masuk dalam pengertian tadi. Jadi salah satu kutub. Apakah masuk istri? Enggak masuk. Iya kan? Kitab. Tiga kitab. Nah, itu tamyiz. Tapi di situ tidak di'irab tamyiz. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Nah, kapan dia i'rab tamyiz? Kalau dia mansub. Nah, itu ada kaidahnya apa 11 sampai 99 itu tamyiznya apa? Mufrad mansub. Nah, mufrad mansub dia. Tapi kalau 3 sampai apa? 10 jamak majrur. Iya. Kalau dia 100 dan 1000 mufrad majrur. Itu sudah kita belajar, lihat kembali pada kitab yang kedua, ya. Menjelaskan. Nah, itu sudah dibahas ya. Pada babnya masing-masing. Dan itu dua pertanyaan menutup dari ya. Pelajaran kita di malam hari ini, Ustaz, dapat disampaikan ya. Sebagai khitam. Baik, terakhir, ya, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa bahasa Arab sangat penting, kaidah bahasa Arab sangat penting, ya, kuasailah kaidah. Kalau anda ingin membaca atau memahami, apalagi ingin menterjemahkan, menterjemahkan nas, termasuk hadis, termasuk Al-Quran, lebih lagi Al-Quran, kalau ingin terjemahkan, ya tidak bisa hanya bermodal bahasa Arab semata-mata tanpa menguasai kaedahnya bahasa Arab. Nah, demikian saja pertemuan kita kali ini. Wa jazakumul khairal jazaa ala husni istima'ikum wa ishtira' wa musyarakatikum fi hadha ad-dars. Jazakumul khairal jazaa, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.